Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa huwa qisman. Ini maf'ul mutlak ada dua, lafdhiyun wa ma'nawiyun. Lafzi dan maknawi. Qala wa in wafaqa al-lafdha fi'lihi. Kalau si maf'ul mutlak ini sesuai dengan lafad fi'ilnya, semisal dorban, dia sesuai dengan lafad fi'ilnya doroba, fahuwa lafziyun, maka dia lafzi. Kama taqaddama, sebagaimana yang berlalu tadi, doroba zaidun, dorban. Wa in wafaqa makna fi'lihi, kalau, namun kalau dia hanya selaras dengan makna fi'ilnya aja, fahuwa ma'nawi, maka dia maf'ul mutlak ma'nawi. Jalastu ku'udan, karena ku'ud itu muradif atau sinonim dari julus. Wa kumtu wukufan, nah ini sama, karena wukuf ya, dia muradif sinonim dari qiyam. Wa qafa yaqifu sama dengan qama yaqumu. Ya. Wal masdaru huwa ismul hadasi as-sadiri minal fa'ili. Sedangkan masdar dia adalah isim hadas, sebuah kejadian yang sadir, yang berasal dari fa'il. Wa taqribuhu, dan pendekatannya artinya lebih mudahnya kita pahami, ayyu qala huwa alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Dia yang datang di urutan ketiga dalam tasrif, tasrif fi'il, fa'ala yaf'ulu fa'lan, daraba yadribu darban. Nah ini. Baik, faddal di baca sini. Ya. Siapa? Bibit, baca Bibit. Pelan-pelan bacanya Bibit. Sudah kayak kiai tampangnya Bibit hari ini. Masyaallah, kumisnya kumis Gus. Nah, Gus Bit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaikhu hafizallahu taala wa qawluhu wa huwa qismani ila akhir ay annal masdara inna waqafa lahu in waqafa lafdhu lafdhu fi'lihi fil khurufi sumya lafdiyan nahwu darabtu darban fa inna khurufal masdaru ai ulang fa inna khurufal mas huruf itu jama, itu huruf, jangan hurufa, hurufa. Fa innal khurufal mas ada alnya, itu ngapain dibaca al. Fa inna khurufal masdaru hiya ai mudafun ilai masdari khurufal khurufal masdari hiya bi aini bi ainiha khuruful fi'li wa in waqafa ma'nahu duna lafdhihi fa in wafaqa wa in wafaqa ma'nahu duna lafdhihi bi anna ikhtilafat bi an ikhtalafat hurufihima fa'il dari ikhtilafat hurufuhuma sumia ma'nawi sumia ma'nawiyan kamisalai al-musannifi fa innal julusa wal qu'uda bi ma'nan wahidin wa kada al-qiyamu wal wuqufu kama huwa al-mashhuru wa ba'duhum farraqa bainahuma kama afadahu al-faqihi wa ghairuhu. Ah, cukup. Apa irabnya ghairuhu? Ghairu apa irabnya? Bibit. Bacanya benar itu. Apa Bibit? Wa ba'duhum wa farraqa. Ghairu apa irabnya ghairu? Ha. Ayo. Aduh, enggak jadi Gus deh kalau gini deh. Nah, apa topik? Mustasna. Mustasna. Apaan tuh? Badal. Apaan itu? Nah, semua sebut. Nah, Rizky, apa irabnya? Goiru. Goiruhu. Goiruhu. Kal afada wal faqih. Fa'il. Lah, yang benar aja. Apa ikhwa? Ma'atuf. Ma'atuf ke mana? Faqih. Faqih irabnya apa? Fa'il. Ah, payah ini. Baca kitab benar enggak salah, enggak tahu irob itu saya anggap asal-asalan bacanya berarti. Antum bacanya benar tapi enggak tahu irob berarti asal-asalan atau kebetulan. Mana ada baca benar enggak tahu irob itu pasti asal-asalan. Biasanya begini, enggak ada baca kitab kayak begitu. Biasanya begini, biasanya begitu. Ya mesti tahu irobnya apa, sebagai apa. Ya. Kalau ada antum baca nih, terus bener, dibenerin, jangan senang dulu. Oh bener nih berarti aneh. Kecuali sampai antum tahu, yakin. Ya. Dan berani berjidal. Enggak, ini irobnya. Ya. Kalau enggak, antum gak tahu irobnya apa, baca bener, terus didiemin. Nah, berarti antum belum bisa. Nah, ya. Nah, ini misalkan nih antum baca nih. Terus benar. Tapi antum tuh enggak tahu artinya apa irobnya apa. Tanya, ini tadi irobnya apa ya? Jangan tanya itu yang antum enggak tahu aja. Yang antum baca benar, padahal antum enggak tahu irobnya apa, tapi benar. Antum tanya. Nanti ke depannya oh ini seperti ini. Aduh, dibiasain ini. Ya, dibiasain. Jadi kalau nggak tahu arti sih masih melihat ya bisa cari kamu. Tapi kalau nggak tahu irob harus ini. Hai, kalau nggak tahu irob ya bisa maknanya berantakan, salah baca. Kalau nggak tahu arti, sekarang ada kemudahan kamus, nah. Ada kemudahan lagi kamus elektronik yang di Play Store. Ya, tapi kalau nggak tahu irob cari di kamus apa tuh? Cari. Hah, cari di mana? Yaitu kalau mau tahu irob ya kita belajar. Ya. Baik, dan bertanya. Qala asyari wa huwa ma kisman ila akhir ay annal masdara in wafaqa labduhu labda fi'lih. Ah, in wafaqa labduhu labda. Labda apa irobnya fi bibit? Itu kan ngasal berarti bacanya. Wa in wafaqa labduhu labda mudhofun nilai. Berarti tadi ngasal bacanya. Apa ya ikhwah? Malfulun bi. Bibit makanya belajarnya jangan cuma di kelas doang. Murojaah dong. Nah, mantum sibuk anda tahu. Tapi murojaah. Kok belajar sini dong mau ngapain? Capek antum. Masuk kagak? Ya, murojaah. Kalau memang gak bisa murojaah bareng santri, murojaah sendiri di rumah. Ya. Atau nanya, jangan belajar sini doang. Ya, ke Imam Bukhari aja antum. Nah, dia murojaah enggak antum dia? Sama siapa murojaahnya? Rekaman. Mantap murojaah enggak? Ini kalongers-kalongers nih bahaya ini nih. Saya incer deh kalongers-kalongers nih mulai sekarang nih. Ah, sampai sebulan depan saya tanya-tanyain deh irobnya deh. Ya. Murojaah dong. Nah, memang saya tahu berkeluarga, cuma murojaah lah. Capek waktunya habis kan. Ntar sayang waktunya udah ngulangin waktu sini, ninggalin istri semata wayang di rumah. Ya. Di sini. Hai. Mana lagi tadi? Wa in wafaqa labduhu apabila lafadznya wafaqa sesuai dengan labda fi'lihi lafadz fi'ilnya fil hurufi dalam huruf ya summiya lafdhiyan maka dia dinamakan maf'ul mutlak lafdhi dorob dorob tu dorban lihat dorban tu fa inna huruful masdari hiya bi ainiha huruful fi'li karena huruf masdar itu sendiri itu huruf fi'il dorban ya huruf fi'il juga dod roba. Wa in wafaqa ma'nahu duna lafdhihi, namun kalau hanya sesuai maknanya bukan lafadznya, bi an ikhtalafat hurufuhuma, yang huruf keduanya maf'ul mutlak dan amilnya fi'il itu berbeda, summiya ma'nawiyan, maka maf'ul mutlaknya maf'ul mutlak ma'nawi. Kamisalai al-musannifi, seperti dua contoh yang dibawakan oleh musannif, jalastu qu'udan, ya, kumtu wukufan. Nah, fa innal julusa wal qu'uda bima'nan wahidin. Nah, itu satu makna, julus dan qu'ud. Ya, walaupun nanti ada perbedaannya. Wa kadza al-qiyamu wal wukuf, qama yaqumu, itu maknanya sama dengan waqafa yaqifu. Kama huwa al-mashhur. Ya. Sebagaimana yang masyhur, wa ba'duhum farraqa bainahuma. Dan sebagian ulama nahu membedakan di antara keduanya, kama afadahu al-faqihi, sebagaimana ini diberikan ya, faedah mengenai perbedaan ini oleh al-faqihi wa ghairuhu dan yang lainnya. Lihat tuh di footnote, nadara ba'duhum fil qawnil julus wal qu'ud bima'nan wahidin ya li subutil farqi bainahuma. Jadi para sebagian ulama ini meneliti, mengkaji ulang lagi ya terkait julus dan qu'ud itu maknanya sama ya, dikaji ulang lagi li subutil farqi bainahuma fil makna, karena memang ada perbedaan antara julus dan qu'ud secara makna. Ala tara ay annahu yuqala liz zaman ya maq'ad wala yuqalu innahu majlis. Baik. Kalau isim zaman dari qa'ada yaqudu maq'ad. Ya, jalasa yajlisu. Ya. Itu dikatakan kalau isim zamannya apa? Majlis, bukan majelas. Berarti beda kan? Qala al-Imam Raghib rahimahullah taala al-qu'ud innama yuqabilu bihi al-qiyam. Nah, qu'ud kebalikan dari qiyam. Qu'ud kebalikan dari qiyam. Wal julus innama yuqabilu bihi al-ittika. Nah, kalau julus kebalikan dari ittika. Ittika itu nyender. Nah, jadi kalau duduk, julus itu duduknya enggak nyender. Tapi kalau duduk lawan dari diri, ya, lawannya apa? Qu'ud. Ya. Makanya Nabi SAW menyatakan apa? Shalli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan. Tuh, fa qa'idan. Bukan fajalisan, tapi faqaidan. Sholli qa'iman, sholat langkau dalam keadaan berdiri. Kalau kau enggak sanggup, lawan dari berdiri apa duduk? Nah, yang Nabi ucapkan, fasholli qa'idan. Hah? Iya, duduk. Fa ilam tastati, fa ala janbin. Ya, taib. Fayuqalu lil qa'im. Nah, kalau orang yang berdiri suruh duduk, uqud. Walin na'im, kalau orang yang lagi tiduran, lagi nyender, suruh duduk, ijlis, duduk. Taib. Faqad bana, telah jelas sekali tabayanuhuma, ya, tabayunnya, perbedaannya. Waftiraquhuma, sama ini perbedaannya. Baik, waris sini. Jelas? Baik. Gantian baca sini. Nah. Siapa? Hilmi, baca Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimallahu taala tanbihun hadha التقسيم إنما يتمشى على ما ذهب إليه المازني القائل إن المصدر في مثالي المصنف منصوب بالفعل المذكور. وأما على ما ذهب إليه غيره وهو شبويه والجمهور من من من أنه منصوب بفعل بفعل مقدر من لفظه فيكون المصدر لفظيا دائما والتقدير جلست وقعدت قعودا وقمت ووقفت وقوفا انتهى. وقوله اسم الحدث إلى آخر زاد بعضهم بعد قوله اسم الحدث الجاري على الفعل أي المشتمل على جميع حروفه. فقوله اسم الحدث المراد بالحدث المعنى القائم بغيره كضرب ونحوه. وقوله بعضهم الجاري على وقول بعضهم الجاري على الفعل مخرج للاسم المصدر فإنه وإن دل على الحدث لكنه لا يجري على الفعل لخلوه عن بعض حروف الفعل كعطاء مثلا من قولك أعطيت عطاء فإنه نقص منه فإنه نقص منه الهمزة التي في الفعل والمصدر الإعطاء تقول أعطيت إعطاء. نعم تنبيه. Ah, itu udah bacanya udah mulai pendingan tuh Hilmi. Ah, bibit merja bibit. Nah. Emang enggak bisa datang sini merja habis asar, sibuk. Habis asar sibuk. Kapan ke merja ke antum datangnya duluan? Kan rumah antum jauh tuh. Nah, datang duluan ke sini. Kalau ada santri yang nganggur. Merja bentar yuk temeninannya merja gitu. Ya, kalau dia dari mana merojanya? Rekaman, rekaman apaan? Rekaman kajian ini. Oh, kalau begitu nggak usah ngerekam ngerekam lagi kan. Aduh. Barakallahu fik. Ya, tanbih hada taksimu innama yatamasya ala ma dhahaba ilaihi al-Mazini. Nah pembagian ini, pembagian apa? Maf'ul mutlak, lafzi dan ma'nawi. Itu berdasarkan pendapat yang diambil oleh Al-Mazini Al-Qa'ilu yang menyatakan innal masdara fil misalain musannif. Masdar pada contoh yang dibawakan musannif, jalas tuku'u dan ya, waqa kumtu wukufan. Itu mansubun bil fi'li al-madhkur. Mansubnya dengan apa? Fi'il yang disebutkan, berarti amil dari wukufan kumtu. Qu'udan ambilnya mana? Jalas tu. Ya. Wa amma ala ma dhahaba ilaihi ghairu wa huwa sibawaihi wal jumhur, sedangkan pendapat yang diambil oleh selainnya yaitu si pendapat sibawai dan jumhur min annahu mansubun bi fi'lin muqaddarin min lafdhihi. Bahwa maf'ul mutlak yang tadi yang katanya ma'nawi tadi ya itu wukufan dan ku'udan itu mansubnya dengan fi'il muqaddar dari lafadznya sendiri, berarti lafadz dari amil dari ku'udan ya amil dari wazan qa'ada ya amil dari wukufan amilnya waqafa fa yakunu al masdaru lafdiyan daiman, berarti masdarnya apa? Masdarnya lafdi, selalu lafzi takdir jalastu waqa'tu qu'udan kumtu wa waqaftu wukufan. Nah, ini pendapat jumhur. Ah. Dapat jumhur seperti itu. Panahu wa qawluhu ismul hadas. Nah, masdar adalah isim hadas. Ai zada ba'duhum ba'da qawli ismul hadas al jari alal fi'il. Hadas itu kan kejadian ya. Yang dia berlangsung pada fi'il al mustamilu ala jami'i hurufi. yang dia mengandung seluruh huruf-huruf fi'il. Ya, nanti kebalikannya isim masdar. Beda antara masdar dan isim masdar. Kalau masdar itu mustamil ala hurufil fi'li. Dorban, huruf fi'ilnya doroba, dodroba, dorban. Nah, nanti ada isim masdar. Dia isim masdar tapi hurufnya, dia memang masdar tapi hurufnya bukan huruf fi'il. Hurufnya bukan huruf fi'il. Ya, bisa enggak jadi maf'ul mutlak? Bisa. Ya, bisa. Contohnya apa? Perhatikan sini. Mana sih papan tulis? Ini sering saya kasih contoh kalau enggak salah. Ya. Subhana. Subhana. Nih lihat, perhatikan mansub dia. Subhanallah. Dia mudaf, mudafun ilaih. Nah, ini irobnya apa? Subhanallah. Maf'ul. Enggak, kita katakan dulu maf'ul mutlak. Wa huwa mudaf lafaz jalalah mudafun ilaih. Baik. Nah, maf'ul mutlak. Masdar apa subhanan maf'ul mutlak? Enggak ada. Dia adalah isim masdar. Ya. Amilnya apa amilnya? Amilnya dari wazan? Ya. Sabbaha yusabbihu. Sabbaha yusabbihu. Berarti masdarnya apa? Tasbihan. Nah, yang huruf fi'il tasbihan. Huruf fi'il. Ya, berarti usabbihu, usabbihullaha tasbihan. Nah, pakai isim masdar enggak boleh. Subhanan, karena dia mudhaf, subhanallah. Ya, artinya apa? Usabbihu, usabbihullaha subhanallah. Nah, aku benar-benar mensucikan Allah. Nah, lihat, perhatikan. Huruf dari subhanan itu bukan huruf dari sabbaha. Ya, di sabbaha ada nun enggak? Ada nunnya enggak? Enggak ada. Baik, perhatikan. Lihat. Ismul hadas al-muradu bil hadas al-ma'na al-qa'imu bi ghairihi. Yang dimaksud dengan hadas kejadian ialah makna yang berdiri dengan selainnya. Kadarbi wa nahwihi dan semisalnya. Ya, artinya yang maknanya yang berdiri dengan sendiri dengan selainnya mesti ada fa'il, mesti ada pelaku, begitu. Ya. Semisal dorban. Nah, dorb. Dorb ini kan nama kejadian. Apa kejadiannya? Mukul, pemukulan. Ya. Nah, dia bisa ada nama ini, makna ini tegak kalau ada selainnya. Selainnya ada fa'il. Ya, selainnya ada fa'il. Yaitu maksudnya bisa dikatakan ada pemukulan kalau ada yang mukul. Kalau enggak, ya enggak ada maknanya. Paham enggak sini? Ngerti ya? Taib. Wa qawlu ba'dihim, sebagian ulama mengatakan al-jari alal fi'li. Ya, kejadian itu yang berlangsung pada fi'il berarti mukhrijun lismil masdar. Berarti di sini mengeluarkan isi masdar. Nah, ini kayak subhanan. Ya. Fa innahu, karena isi masdar wa indalla alal hadasi, walaupun dia menunjukkan kepada makna hadas kejadian, lakinnahu la yajri alal fi'li. Namun dia tidak terjadi pada fi'il. Kenapa? Li khuluwihi. Karena ketiadaan dia an ba'di hurufil fi'li, dari sebagian huruf fi'il. Kal ata'i masalan. Atau isi masdar ini dari apa? A'ta yu'ti. Ya, min kaulika a'ta itu ata'an. Ya, a'ta itu zaidan dirhaman ata'an. Ya. Fa innahu naqasa minhu alhamzatu. Ini kurang, kurang apa? Hamzah. Allati fil fi'li, yang ada pada fi'il a'ta itu. Karena atau itu masdarnya adalah al-i'ta'u. Itu ada hamzahnya. Ya. Takul atau itu zaidan dirhaman i'ta'an. Nah itu benar. Tapi kalau atoan kurang hamzah, berarti isim masdar. Eh ngomong-ngomong, apa namanya, papan tulis sudah nyampe? Hah? Belum. Ya. As-sadiru minal fi'li. Udah dibaca ini? Belum. Ah, Rizki baca Rizki. Tsumma qala syarih rahimallahu ta'ala as-sadiru minal fi'li minal fa'ili. As-sadiru? As-sadiru minal fa'ili. Ay awil qa'imu bihi fal awwalu wa huwa al aktaru nahwu kumtu qiyaman wasani nahwu marido maradon wa nahwu dhalika wa qawluhu wa taqribuhu ay taqribu haddul masdari haddil masdari ila fahmil mubtadi'i wa qawluhu tasriful fi'li ay tagyiruhu min sigotin ila sigotin ukhra kama idza qila laka sarrif daraba fa innaka taqulu daraba yadribu darban faqad tagayyara min sigotil madi ila sigotil mudari'i ila sigotil masdari fasalisu min hada at-tasrifi huwal masdaru tanbihun ma zakarahul musannifu ma min taqdimil madi wa ta'khiril mudari'i wa taslisil mutaslisi bil masdari inna ma huwa bihasabi ma jaro fil urfi wa illa faqad yaji'ul masdaru awalan kama ida nataqat awalan natokta kama ida natokta awalan bil masdari thumma bil madi wa hakada wa qad yaji'u sanian kama ida natokta awalan bil madi thumma bil masdari wa hakada wa qad yaji'u rabi'an kama ida natokta awalan bil madi thumma bil mudari'i thumma bil amri thumma bil masdari wa hakada. Nah baik, masdar di isim hadas as-sadir minal fa'il, yang berasal dari fa'il, ay al-qa'imu bihi, yang melakukan hadas tadi, ya kejadian tadi. Fal awal huwal aksar, ini yang paling banyak. Kumtu qiyaman, sani, ya yang kedua. Marido maradon, marido maradon, marido zaidun maradon. Taib, wanahu tarik dan semisalnya. Wataqribuhu, ya lebih mudahnya lagi dipahami taqribu haddil masdari, lebih dekatnya lagi, lebih mudah lagi dipahami had definisi dari masdar ila fahmil mubtadi'i, ke pemahaman yang dipahami oleh pemula. Ya, huwallazi yaji usalisan, dia yang datang ketiga. Fi tasrifil fi'il, pada tasrif fi'il. Ay taghyiruhu, yaitu perubahannya min sigotin ila sigotin ukhra, dari sebuah redaksi ke redaksi yang lain. Kama idza qila laka sarrif, sebagaimana jika dikatakan pada anda, ayo tasrif, sarrif daraba, fa inna katakul daraba yadribu darban wa madraban, gitu kan. Fa huwa daribun wa daka madrubun, idrib la tadrib. Ah, dan seterusnya. Kama idza qila laka sarrif daraba fa inna katakul daraba yadribu darban faqad taghayyara min sigatil madi ila sigatil mudari'i, ya ila sigatil masdari, berbalik juga ke sigah masdar. Fasalisu min hadat tasrifi huwal masdaru, nah, yang ketiga dari tasrif tadi fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'lan itulah masdar. Tanbihun madza qarahul musannifu, yang disebutkan oleh musannif min taqdimil madi, dengan ditakdimkan, lebih didahulukan fi'il madi, fa'ala yaf'ulu fa'lan, gitu kan, fa'ala dulu. Wa ta'khirul mudari'i, mudari'nya diakhirkan. Wa taslisu bil masdari, dan yang diberikan urutan ketiga dengan masdar, innama huwa bihasabi majara fir'urfi, itu bisa diterapkan kalau jika sesuai dengan urf. Ya, sesuai dengan apa yang ada di urf. Wa illa, tapi kalau enggak, faqad yaji'u al-masdaru awalan. Masdar datang duluan. Ya, boleh aja. Fa'lan fa'ala yaf'ulu gitu kan. Darban daraba yadribu. Kama idza nataqta awalan bil masdar, sebagaimana kalau Anda bicarakan duluan dengan masdar. Tsumma bil mudhar, bil madi wa hakadha. Kemudian fil madi dulu baru dan seterusnya. Waqad yaji'u salisan, terkadang bisa juga yang ketiga dia masdar ini. Idza nataqta awalan bil madi, kalau antum mengucapkan duluan fil madi, daraba yadribu ya, darban. Tsumma bil masdari wa hakadha. Waqad yaji'u rabi'an, bisa aja masdar datang yang keempat. Kama idza nataqta awalan bil madi wa bil mudhari wa bil amri. Daraba yadribu idrib darban. Berarti datang keempat dia. Ya. Wa hakadha dan seterusnya. Baik, barakallahu fik. Topik, baca topik. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى وقد تنسب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا وذلك على سبيل النيابة عن المصدر نحو كل وبعض كل وبعض مضافين للمصدر نحو فلا تملك كل الميل Fala tamilu kullal mayli. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil wa kal adadi nahwu fajliduhum 80 jalda fa 80 maf'ulun mutlaqun wa jaldatan tamyizun وكأسماء الآلات نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة. ثم قال الشارح نعم ini dulu perhatikan. Qad tansibul asya ala al-maf'ul mutlaq, terkadang ada amil yang nanti dia menasabkan berbagai hal, nanti yang mansub itu ada beberapa hal yang dinasabkan, nanti yang beberapa hal tersebut diirab sebagai maf'ul mutlak walaupun dia bukan masdar. Ini ala sabili niyaha, niyabah, menggantikan aja. Menggantikan apa? Menggantikan masdar. Semisal lafadz kullun, ba'dun, ya, yang mudhaf kepada masdar. Fal fala tamilu ya, kulla al-mail. Ya, maka kulla itu masdar, maf'ul mutlak. Mudhafun ilaihi yang masdar, mailun. Ma la yamilu mailun. Maka janganlah kalian condong dengan betul-betul condong. Walau taqawala alaina ba'dal aqawil. Nah, ba'da maf'ul mutlak diidhafahkan kepada aqawil. Wa kadzalikal adad, adad. Ya, fajriduhum 80 jaldatan. 80 maf'ul mutlak. Jaldatan mudafun apa? Tamyiz. Ya, samanina maf'ul mutlaq. Wa ka asma'il alat, isim-isim alat, darabtuhu sultan. Aku memukulnya dengan saut, sautan. Apa namanya? Saut cambuk ya. Ya. Au asan. Ya, atau dengan kayu. Au mikro'ah kampak. Kasma'il alat. Terus baca. Tsumma qala syarihu rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa illam takun masdaran ay innama nasabat alal maf'ul nusibat, innama nusibat alal maf'uliyati al mutlaqati ma'a annaha ghayru masdarin lidalalatiha alaihi. Taib, yaitu dinasabkan sebagai maf'ul mutlak walaupun dia bukan masdar. Namun ada dalalahnya yang menunjukkan kepada hal tersebut. Terus wa qawluhu ala sabilin niyabati ila akhiri wassila awsala awsala ba'duhuma yanubu anil masdari ila ahadi wa ishrina ila ahadin wa ishrina waqtasara al musannifu minha ala thalathati asya' asya apa enak aja disukur thalathati asya' ah, dan macam-macam antum di wakaf-wakaf ya. Taib ala sabili niyabah kan dia nanti dia bukan dalam bentuk masdar ya, tapi disebut maf'ul mutlak, yaudah ala sabili niyabah au salah ba'duhum, sebagian ulama nahu membawanya mayanubu adil masdar yang dapat menggantikan masdar kepada salah 21 waqta sara al-musannif, namun musannif mencukupkan kepada 3 aja. Terus awalan al-ula al-awwalu kullun wa ba'dun halu kawnihima mudafaini lil masdari kamithalai al-musannifi fakulla al-mayli maf'ulun mutlakun naibu an masdari mahdufin wal aslu fala tamilu maylan kullal mayli wa huwa mudafun wal mayli mudafun ilayhi wa ba'dal aqawili mithluhu wa aslu walau taqawwala alayna aqawila ba'dal aqawili. Baik, nah, ini yang pertama kullun ba'dun. Ya, dia bisa maf'ul mutlak padahal keduanya mudaf. Ya, diidhofahkan kepada masdar sebagaimana contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Aqawilnya mudhafun ilaih. Ya. Nah, aqawilnya itu yang masdar. Taib. Taqawwala ya taqawwalu taqawulan. Taib. Kemudian kullun mana tadi? Fakullun ba'dun kamisal musannif kullun dan kullal yamin maf'ul mutlak naib pengganti dari masdar mahdhuf asalnya fala tamilu mailan kullal mail. Nah, maka mailan maf'ul mutlak namun dia mahdhuf wa mudaf. Al mail mudafun ilaih. Ba'dal aqawil asalnya apa? Walau taqawwala alaina aqawila ba'dal aqawil. Naam, tanbihun, udah mau azhur. La takhtasu an-niyabatu fi misli hadza bi kalimatai kullin ba'din. Jadi enggak khusus niyabah di contoh seperti ini dengan dua kalimatai kullun dan ba'din. Bal bi kulli ma dalla ala kulliyatin wa au juz'iyatin. Bahkan pada setiap yang menunjukkan kepada makna kulliyah totalitas atau juz'iyah sebagian. Darabtu jami'ah. Darabtu jami'ah darbi. Ya. Darabtuhu jami'ah darbi. Ini bisa maf'ul mutlak. Ya. Nanti ada takdirnya. Wa ammata darbi. Wanisfad darbi yasirad darbi. Nah, keseluruhan pukulan nisfah setengah yasir pukulan yang sedikit. Wana hudalika fil tanzil la tadurruhu syai'an. Nah, syai'an maf'ul mutlak binau'in min anwa'id darar. Ya, dari jenis darar. As-sani al-adad bilangan. Kamisalil musannif seperti yang dibawakan musannif. Ya, samanina itu maf'ul mutlak naib anil masdar mahdhuf. Ya. Pengganti dari masdar yang mahdhuf. Asalnya apa? Fajriduhum jaldan samanina. Ya, maka cambuklah mereka dengan cambukan 80 kali. As-salisu yang ketiga ismul alah. Isim alat. Bi syarti an takuna ya, ma'hudatan. Lil fi'li dengan syarat dia mesti diketahui dengan fi'il ya kasaut, cambuk, aso, kayu, al-mikro'ah, kampak. Contoh darabtuhu sautan, maka sautan maf'ul mutlak naib an masdarin mahdhufin, pengganti dari masdar mahdhuf. Al aslu takdirnya apa? Darabtuhu darban bisautin, ya fahudifa al-jar wal majrur, jar majrur dihapus, wa uqima ma ba'dahu muqamahu, kemudian yang setelahnya ditempatkan pada posisi dia. Wa misluhu aso wa mikro'ah, sama juga dengan aso dan mikro'ah. Fa illam takun al-alatu mahudatan, namun kalau alat itu enggak diketahui lil fi'il, dari fi'il, lam tatub anil masdari, dia enggak bisa menggantikan masdar. Fala yuqalu darabtu khamsatan, enggak bisa. Atau amudatan, enggak bisa. Li'annahu lam yu'had ad-darbu bihima. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika, syadala ila lantah. Astagfirullahaladzim.